Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan akhwat kaum muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka menambah wawasan dan ilmu kita terhadap agama yang mulia ini, secara khusus adalah hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan, kesempatan dan dimudahkannya kita untuk berhadir. Semoga kehadiran kita di dalam doro ini betul-betul mendapatkan kemudahan dari Allah SWT dan keberkahan, serta kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang dapat meneguhkan keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah SWT. Tak lupa pula kita selalu memperbanyak ungkapan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di dalam mempelajari, mengamalkan serta menyampaikan agama yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Sesungguhnya kebahagiaan, keselamatan, ketenteraman bagi umat manusia dalam hidupnya tidak akan pernah diraih selama mereka tidak mengikuti petunjuk yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita dalam daurah kali ini adalah yaitu syarah muqaddimah risalah Abu Zaid Al-Qarawani. Sebelum kita masuk kepada pembahasan risalah ini, ada beberapa yang akan kita sampaikan sebelum membahas pembahasan ini. Yang pertama adalah pentingnya belajar akidah. Yang kedua, kita akan jelaskan tentang sedikit biografi dari pengarang kitab ini. Yang ketiga adalah berbagai syarah tentang kitab ini. Kitab ini pernah kami pelajari melalui beberapa orang masyayikh. Pertama adalah Syekh Shalih bin Sa'ad As-Sahimi di Masjid Nabawi. Kemudian juga Syekhuna Abdul Muhsin bin Abad Al-Badr di Masjid Nabawi juga, Daurah Saifiyah waktu lagi liburan di Masjid Nabawi. Kemudian para masyayikh-masyayikh lain seperti Syekh Ahmad Al-Qadi, murid dari Syekh Al-Utsaimin, di salah satu daurah di Masjid Abdul Latif Ali Syekh di Darul Mahdud di Kota Madinah. Biasanya setiap beberapa tahun itu, setiap libur panjang, para masyayikh yang dari Qasim dan Riyadh berkumpul memberikan sebuah daurah, disebut daurah di Masjid Abdul Latif Ali Syekh di Darul Mahdud. Kemudian juga melalui Syekh Abdullah Jibrin, di ada beberapa orang masyayikh saya pernah pelajari kitab ini. Dan Syekh Ahmad Qadi adapun Syekh Abdullah Jibrin, saya belajar melalui daurah yang diadakan di Masjid Abdul Latif Ali Syekh di salah satu dari namanya di perumahan Darul Mahdud di Kota Madinah. Kemudian juga beberapa masyayikh yang lain yang saya pasti ingat hanya beberapa orang yang setelah saya sebutkan tadi. Urgensi belajar masalah akidah di sebagai seorang muslim, apalagi di zaman atau di akhir zaman ini. Pertama, bahwa inti dari sebuah ajaran Islam itu adalah keyakinan. Bila keyakinan lemah, Ini maksud keyakinan ini adalah berbagai perkara-perkara i'tiqad. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci Allah, kepada para rasul, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Kemudian dari cabang dari setiap cabang keimanan tadi, beriman kepada Allah ada bagiannya, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah, beriman kepada tentang bagaimana penjelasan uluhiyah Allah, rububiyah Allah, berbagai perkara-perkara yang panjang dalam masalah itu. Beriman kepada para malaikat juga banyak sekali pembahasan-pembahasan, cabang-cabang pembahasannya, ya, dari nama-nama mereka, amal dan perbuatan tugas-tugas mereka dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagai perkara, ada pemahaman-pemahaman menyimpang tentang malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula beriman kepada kitab-kitab suci memiliki cabang-cabang begitu banyak sekali. Nah, di dalam kitab ini, insya Allah, muallif itu membahas, mentarkis, memilih pembahasannya yaitu berbagai persoalan inti dari masalah i'tiqad yang membedakan antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dengan akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Begitu. Jadi memang kitab ini ringkas, padat, tidak membahas secara keseluruhan pembahasan akidah, ya, tetapi beliau memilih pembahasan-pembahasan inti yang menjadi titik pembeda antara akidah Ahlussunnah Wal Jamaah dengan paham-paham yang lainnya. Itu keistimewaan kitab ini. Ya. Berbeda dengan kitab-kitab akidah yang lainnya. Kitab-kitab akidah yang lain kadang-kadang membahas akidah secara berbagai topik. Seperti akidah tauhidiyah, akidah al-wasithiyah, itu panjang lebar membahas berbagai pembahasan-pembahasan akidah. Maka pembahasan kitab ini sangat tepat untuk dipelajari, tidak terlalu panjang lebar, ya, tarkiz untuk membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah dan pemahaman yang menyelisihi akidah Ahlussunnah Jemaah. Perlu diketahui bahwa sejarah penulisan akidah, maksudnya pembahasan akidah, itu ada berapa fase. Dahulu kitab akidah memang tidak tertulis di masa sahabat, masa para tabi'in belum ada namanya kitab akidah ini, kitab akidah itu, karena memang belum dibukukan ilmu Islam itu secara utuh. Tetapi ilmu tafsir dan ilmu akidah tersimpul dalam ilmu hadis. Karena ilmu dari ilmu Islam yang pertama ditulis itu adalah ilmu hadis. Hadis yang pertama dikumpulkan. Jadi asbabun nusul, tafsir-tafsir ayat, ibadah, semuanya dikumpul dalam kitab hadis yang pertama dikumpul seperti Al-Muwatta karya Imam Malik. Ya, kitab yang pertama ditulis itu adalah Al-Muwatta karya Imam Malik. Terus masuk berikutnya kitab yang lainnya, Sunan Abdul Razzaq, terus berikutnya Imam Bukhari, Muslim, terusnya Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah dan seterusnya. Ya. Sunan Tirmizi, Abu Dawud dan seterusnya. Kemudian di abad di masa Imam Ahmad itu sudah mulai kitab-kitab ditulis dalam bentuk khusus membahas ilmu akidah. Maka keluarlah Usul Sunnah karang Imam Ahmad, Usul Sunnah karang Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zah Ar-Razi. Kemudian lahirlah kitab dari generasi murid Imam Ahmad namanya Kitab Sunnah, karangan anak dari Imam Ahmad sih, Abdullah bin Ahmad, ya, itu sunnah. Kemudian murid beliau juga marang namanya Syarh Sunnah, itu Al-Khallal. Beliau marang kitab Syarh Sunnah Al-Khallal dan para ulama-ulama berikutnya mulai ditulis. Karena memang di masa itu sudah mulai muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, utamanya seperti paham Qadariyah, Jabriyah, Syiah, Khawarij dan seterusnya. Dan ditulis kitab itu, tapi penulisannya dalam bentuk riwayat hadis. Maka kitab-kitab akidah yang pertama ditulis itu meriwayatkan hadis. Jadi perkataan sahabat, keyakinan-keyakinan itu diriwayatkan dengan sanad. Seperti kitab tadi yang kita sebutkan, Sunnah karangan Abdullah bin Ahmad, kemudian Sunnah Ibn Abi Asim, kemudian juga Syarh Sunnah Lil Barbahari, kemudian Sunnah Lil Khallal, tadi yang kita sebutkan Sunnah Lil Khallal, murid dari Imam Ahmad sendiri. Dan banyak kitab-kitab sunnah. Berikutnya berlanjut generasi itu pada abad ketiga dan kedua, seperti Kitab Tauhid Karam Numanda, Kitab Tauhid Karam Khuzaimah, Kitabul Iman Karam Numanda, ya. Kemudian juga Imam Darimi, Ra'al Jahmiyah Karam Numandarimi, Ra'al Jahmiyah Karam Numanda. Itu kita kitab bantahan akidah-akidah Ahlussunnah Jamaah yang ditulis dalam bentuk riwayat. Banyak sekali kitab-kitab akidah ya ditulis para ulama kita. Itu sebelum datangnya Abul Hasan Asy'ari sudah ada kitab-kitab itu dikarang oleh para ulama kita. Ini saya ingin menjelaskan karena banyak orang paham yang pertama menulis kitab akidah menjelaskan itu adalah Abul Hasan Asy'ari. Tidak. Banyak sekali kitab-kitab yang tercetak sampai hari ini ada seperti Al-Ibana Karam Nubattah ya. Kemudian tadi Kitab Tauhid yang kita sebut Kitab Tauhid Karam Khuzaimah, Kitab Tauhid Karam Numanda, Ra'al Jahmiyah Karam Numanda, ya. Sudah kitab-kitab sunnah yang tadi kita sebutkan, Syarah Sunnah Karam Al-Barbahari dan lain-lainnya, itu sudah ada. Termasuk berikutnya generasi-generasi berikutnya yaitu pada masa Abu Zaid Al-Qarawani ini. Nah, nanti akan kita sebutkan Abu Zaid Al-Qarawani banyak sekali muasir sebetulnya dengan Numanda, ya. Belum mempunyai kitab ini Muqaddimah ini. Cuman beliau tidak menulis secara khusus kitab itu dalam bentuk kitab akidah. Tapi beliau bahas pembahasan ini dalam muqaddimah beliau ketika menulis kitab fikih. Maka disebutlah ini asal namanya muqaddimah Abi Zaid Al-Qarawani. Abi Zaid Al-Qarawani. Itu dah asal namanya. Karena dia memulai kitab fikih yang mau ditulisnya dalam memal itu dengan usul i'tiqad ini. Ya. Kita-kita akidah banyak sekali. Cuman yang jarang familiar karena kita tidak mempelajarinya. Seperti Fiqhul Akbar karang Abu Hanifah yang nisbah kepada Abu Hanifah atau murid beliau. Ya. Banyak sekali kita-kita akidah yang mungkin kita jarang membahas membacanya. Mendengarnya apalagi gitu ya. Nah, itu sedikit tentang cara penulisan ya. Kemudian setelah itu banyak lagi kita-kita ditulis para ulama dalam bentuk riwayat-riwayat seperti Imam Baihaqi punya kitab berapa kitab Asma Sifat karang Imam Baihaqi, i'tiqad karang Imam Baihaqi. Ya. Kemudian azab al-isbat azab al-qabur karang Imam Baihaqi. Banyak sekali kita-kita ulama yang akidah. Yang mana kalau seandainya para ahli kalam orang-orang Asy'ariyah di masa sekarang membaca akan terlihat oleh mereka bantahan-bantahan terhadap pemahaman yang mereka pahami itu. Ya. Tapi mereka kan tidak pernah lewat dengan kita-kita itu apalagi membacanya. Itu masalahnya. Maka keyakinan-keyakinan yang beliau sebutkan oleh Abu Zaid Al-Qarawani di dalam kitab beliau ini adalah bersumber dari keyakinan para ulama-ulama yang beliau terima keyakinan itu. Ini sedikit pentingnya beliau akidah, tahu sejarah penulisannya. Dan untuk kita ketahui, penyimpangan dalam masalah akidah bukanlah permasalahan yang sepele. Karena mengakibatkan kefatalan. Contoh kita lihat, yang Rasulullah SAW sebutkan penyimpangan akidah yang sangat fatal. Walaupun ibadahnya luar biasa, semangat beragamanya tinggi, tetapi akidahnya rusak, itu tidak akan ada artinya. Makanya Rasulullah SAW gambarkan tentang orang Khawarij adalah kelompok yang sangat bersemangat dalam menjalankan ajaran Islam, tetapi semangat itu tidak diiringi dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar. Sehingga ibadah yang luar biasa yang dia lakukan sebenarnya Rasulullah SAW sebutkan kepada persahabat ya tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim qira'atakum ma'a qira'atihim, luar biasa bagaimana ibadahnya digambarkan Ibnu Abbas ketika berkunjung kepada mereka juga, di mana Ibnu Abbas mengatakan saya dengar dari jauh sudah seperti bunyi lebah mereka membaca Al-Qur'an. Rasul katakan para sahabat, di mana kalian saja akan menganggap remeh ibadah kalian di hadapan orang-orang Khawarij itu, puasa mereka, qira'at mereka ya, salat mereka dan seterusnya. Luar biasa, itu Khawarij zaman dahulu ya, zaman all kata orang. Tapi Khawarij zaman sekarang enggak, salat enggak apa enggak ya, tapi pemaham juga rancu. Itu. Nah, tetapi Rasulullah SAW apa hasilnya mereka? Kata Rasulullah, yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmun ramiyah. Justru mereka itu keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Berarti kemana ibadah yang banyak ini? Nah, ini salah satu hal yang menjelaskan kepada kita pentingnya sebuah akidah itu. Amalan banyak bila tidak berasas kepada akidah yang benar akan fatal akibatnya. Nah, itu menunjukkan dari hadis ini, dari ibrah pelajaran daripada kisah orang Khawarij ini. Maka oleh sebab itu para ulama kita ya dalam sepanjang zaman konsen selalu menjelaskan masalah akidah kepada umat karena halnya sangat fatal. Demikian pula kalau kita lihat dari upaya-upaya dari musuh Islam itu yang mereka larang, antum tidak akan dilarang sholat, puasa, zakat, tidak akan dilarang antum baca Al-Quran, antum tidak akan dilarang, antum tidak akan dilarang hal itu. Tetapi antum baca Al-Quran tapi antum gak paham Al-Quran itu dengan benar seperti yang dipahami oleh para sahabat, itu saja yang mereka lakukan sekarang. Ya, setelah di Perang Dunia Kedua itu diakui oleh orang kafir, antara Napoleon Bonaparte sendiri menjelaskan bahwa tidak akan mungkin orang Islam itu dilawan dengan kekuatan senjata, tapi dengan cara yaitu melawan mereka dengan cara pemikiran. Maka oleh sebab itu dengan berbagai cara mereka buat program-program yang dapat menjauhkan muslim dari keyakinan, lemah keyakinan kepada Al-Quran, lemah keyakinan kepada wahyu, lemah keyakinan kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka masukkan. Maka lahirlah sekarang ini para tokoh-tokoh, pemikir-pemikir yang disebut dengan istilah mereka adalah intelektual muslim, yang kalau antum baca tulisan dan pemaham-pemaham mereka itu melecehkan agama Islam. Mereka tidak yakin Al-Quran itu sebagai wahyu. Mereka tidak yakin Muhammad sebagai nabi kadang-kadang. Maka mereka berani mengkritik Nabi Muhammad SAW, mengkritik Al-Quran. Jadi sekarang ini banyak sekali itu, bahkan bisa dikatakan mayoritas orang-orang yang belajar di perguruan tinggi Islam umum itu banyak pemaham seperti itu. Yaitu mereka menelaah ajaran Islam itu dengan apa yang dijelaskan oleh orang-orang talis Goldzeher umpamanya, itu menjadi rujukan utama bagi mereka. Yang mana isi kitabnya Goldzeher ini penuh dengan tipu-tipuan, kebohongan ilmiahnya besar banyak sekali. Nah itu ya, itu mereka agungkan itu. Orang-orang orientalis itu mereka terima. Alasannya apa? Kan orang orientalis jika mengkaji Islam itu dia, apa namanya istilahnya dia itu? Oh, objektif. Ah, itu dia alasannya begitu. Karena dia memandang Islam dari luar, dia akan menghasilkan penelitian-penelitian objektif. Itu bohong semua. Ngapain orang-orang orientalis menghabiskan umurnya kalau hanya untuk memberikan kebenaran menolong Islam? Enggak akan mungkin. Asalnya dia tidak percaya Islam sebagai wahyu. Nah, dia mereka mengambil itu. Sehingga tidak sedikit dalam tulisan orang-orang talis itu yang ya bisa dikatakan 60% bahkan 80% orang talis itu adalah orang-orang yang memang merusak Islam pemahamannya. Dan itu yang dijadikan rujukan oleh para sebagian besar daripada tokoh-tokoh Islam hari ini. Nah, karena kebetulan saya memegang mata kuliah itu Al-Madkhal ila Dirasah Islamiyah, itu saya gali pemahaman orientalis itu tentang dalam mengkaji Islam, di samping bagaimana manhaj ulama kita dalam mengkaji Islam dan bagaimana perbandingan dengan manhaj orientalis. Orientalis itu seperti yaitu mencocok-cocokkan sesuatu yang tidak ada hubung dihubung-hubungkan. Itu banyak sekali, dan kebohongan, perubahan, pendustaan dalam fakta dan data itu banyak sekali dalam. Hari Senin kemarin saya kebetulan membuka-buka buku Goldzer dari seorang meja dosen, saya baca itu langsung saya foto karena saya temukan di situ ketika dia menafsirkan tentang syafaat, tentang bahwa Allah akan menedukkan Rasulullah, akan mengangkat Rasulullah SAW, yaitu doa habis azan ya, ati Muhammadil wasilah. Al-wasilah itu adalah satu tempat yang paling mulia di akhir kelak yang Rasulullah SAW akan diangkat di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia ambil sebuah pendapat, menurut ada pendapat katanya si fulan adalah Allah mendudukkan nabinya di atas arasy. Lalu setelah itu dia katakan ini pendapat sebetulnya yang kuat. Dia bela pendapat itu, padahal itu pendapat yang lemah. Kemudian dia katakan, lalu Tabari menyebutkan riwayat-riwayat lain. Lalu Tabari karena berbeda pendapat dengan pendapat ini, Tabari diancam. Nah, itu dia buat skenario yang antik. Dan orang enggak tahu itu dia banyak penipuan dalam data. Pertama dia tidak tahu mana riwayat yang sahih yang dhaif, enggak pernah. Tak pernah meneliti, dia tak punya bahan untuk itu. Dia akan pilih pendapat-pendapat yang mendukung pendapat itu, kemudian dia cocokkan dengan pemahaman dia. Kemudian dia salah-salahkan pendapat yang benar. Lalu dibuat seakan-akan Tabari itu, saya foto kemarin di HP saya itu. Halaman itu saya foto. Dia katakan Tabari dengan sebab itu mendapat sisaan dan ancaman dari para ulama-ulama yang beda pendapat dengan. Sudah digambarkan bahwa orang Islam itu apa namanya, setiap berbeda pendapat mereka sering bunuh-bunuhan. Itu tujuannya itu. Maka ini yang ada dalam benak-benak mereka yang belajar ke barat itu, pulang ke Indonesia itu, makanya pandangan Islam itu negatif. Karena dia belajar Islam bukan kepada ahlinya. Nah, itulah satu gambaran saya sebut kepada antum. Dan tulisan mereka itu di mana-mana, di media, ngomong di TV, di mana-mana, itu yang mereka sampaikan. Maka lahirlah, jangan masukkan politik ke dalam Islam, jangan ini. Memang politik, yang Islam tidak bicara politik, gimana maksudnya? Islam itu bicara politik, tapi politik-politik yang tidak, maksudnya tidak seperti politik proses yang penuh dengan tipu daya, kemungkaran, khianat, itu tidak. Islam bicara bagaimana mengatur pemerintahan, mengatur. Bagaimana cara memilih pemimpin, Islam mengatur, itu politik. Itu. Tapi ilmu politik yang bagaimana? Ya, nah, kemudian Islam dia tidak usah ikut dalam masalah perdagangan, politik, ya, ekonomi, segala macam dia katakan demikian. Padahal Islam itu bukan hanya untuk mengatur secara sholat saja. Nah, itu mereka, cara mereka, pola mereka menjauhkan itu. Menjauhkan Islam dari kehidupan kaum muslimin, apalagi pemahaman. Bicara masalah percaya kepada hari akhirat, banyak sekali mereka yang mentakwil, melolok-olok ajaran Islam itu. Seperti buku yang keluar ternyata akhirat itu tidak kekal, ya, banyak macam-macam pemaham-pemaham mereka. Maka kalau kita tidak belajar akidah, maka kita akan dibuat ragu, minimal ragu dulu. Karena begini, salah satu konsep mereka dalam buku-buku mereka itu, setelah dicermati, mereka memakai konsep yang namanya penyamaran dulu. Tidak langsung menyuarakan yang batil itu gini, tapi antum diberi pilihan saja. Ada juga pendapat begini yang juga menjadi suatu perhatian pemanya, disebutkan pembanding oleh dia. Jadi diberikan semacam apa namanya itu, semacam informasi kepada antum bahwa masalah ini masalah-masalah yang tidak perlu diyakini dengan fanatik. Ini masalah-masalah yang bisa apa namanya didiskusikan, yang tidak belum tentu kepastian kebenarannya. Itu cara mereka pertama dulu. Diragukanlah tentang kebenaran Al-Quran, diragukanlah tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam hari kiamat, macam-macam perkara-perkara agama. Itu teori mereka. Tidak langsung dia mengingkari, karena kalau dikira ini enggak tidak benar, enggak akan ada orang terima orang muslim gitu. Tapi antum minimal dulu dilemahkan, diberikan semacam apa? Antum ragu saja, gitu saja. Itu teori-teori mereka. Nah, maka apalagi kita kalau bicara masalah kurikulum agama, kurikulum yang ada di sekolah sekarang ini, subhanallah, tidak ada yang mendukung, memberikan, mendidikkan generasi yang betul-betul beriman dan bertakwa itu. Disinilah pentingnya kita belajar akidah. Nah, ini yang perlu kita jelaskan sedikit. Maka Islam itu punya dua tantangan, tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Dari dalam adalah pemahaman-pemahaman yang begitu banyak lahir, ya, baik yang ahli kalam, kelompok ahli kalam dan segala sektenya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Qulabiyah, Maturidiyah, dan Qadariyahnya, Jabriyahnya, Murji'ahnya, Khawarijnya, Syiah, Rafidhah, ini dari dalam Islam muncul. Kemudian ada Sufinya dan semacam-macam berbagai paham-paham Sufisme, ya, banyak sekali. Nah, itu tentang dari dalam, di mana Islam itu kabur dengan pemahaman itu. Tantangan dari luar jelas lagi, ya. Nah, di sini kita perlu apa namanya, membentengi diri kita dengan keyakinan-keyakinan yang kuat. Taib. Kemudian kita masuk setelah sedikit mukadimahnya ini tentang biografi dari penulis, yaitu nama beliau Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman Abu Zaid Al-Qayrawani. Jadi Abu Zaid itu apa namanya, Ibnu Abi Zaid. Jadi istilah Ibnu Abi Zaid, bapaknya dikenal dengan Abu Zaid, nama bapaknya Abdurrahman, jadi namanya Abu Muhammad Abdullah. Itu namanya asli Al-Qayrawani ini. Ibnu Qayrawani namanya Abdullah, kunianya Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Abdurrahman. Jadi Abu Zaid itu namanya Abdurrahman. Al-Qayrawani. Al-Qayrawani itu tempat di mana beliau lahir dan apa namanya? Hidup di apa namanya, berkembang atau namanya tinggal di daerah ini, ya. Al-Maliki, Al-Maliki adalah madhab beliau secara madhab fikihiyah. Para ulama-ulama memuji beliau, di antaranya disebutkan bahwa beliau ini adalah Al-Malik, Al-Malik Saghir. Imam Malik yang kecil, maksudnya saking tinggi ilmunya disebutkan, dinisbahkan kepada beliau namanya Malik As-Saghir. Kalau Imam Malik ada Imam Malik Al-Kabir, dia Malik As-Saghir itu istilahnya. Jadi karang ulama-ulama dari karang madhab Maliki memberikan kedudukan tentang ilmu beliau itu, ini adalah Malik kecil gitu maksudnya. Beliau lahir pada tahun 310, ya, 310, ada yang menyebutkan 316, ini berarti pada abad keempat ini, di Qayrawan, daerah Qayrawan ini, daerah, ya, Qayrawan ini sekarang ini daerahnya itu pasnya dengan Maghrib, Maghrib itu walau, bahasa Indonesia-nya, apa nih, Maroko, ya, daerah Maroko. Di Maroko, Aljazair, itu semuanya madhab Maliki. Ya. Taib. Kemudian beliau tinggal di situ dan belajar para ulama-ulama di situ. Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani ini, jadi bukan Abi Zaid ya, Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani, ada ulama-ulama yang semasa dengan beliau, semasa, bukan setempat. Itu Ar-Razi, Razi yang terkenal dengan seorang ulama mutakallimin. Ya. Kemudian At-Tabrani, jelas seorang ahli hadis, Imam Tabrani. Kemudian Al-Ajurri, Al-Ajurri yang tadi punya kitab Asy-Syari'ah dalam Akidah. Itu juga dalam bentuk-bentuk riwayat. Judul kitabnya Asy-Syari'ah, tapi membahas masalah akidah, Al-Ajurri. Kemudian Al-Bahari. Nah, ini juga yang tadi kita sebutkan kitabnya ada Syarh Sunnah lil Bahari. Kemudian Imam Daruqutni ya, dia punya kitab Taqidah Ar-Ru'yah, Ru'yatullah ya. Ibnu Battah yang tadi kita sebutkan, Al-Ibana karang Ibnu Battah, Al-Ibana Kubra wa Ibana Sughra. Beliau punya dua kitab tentang akidah itu, Ibana Sughra. Kemudian Ibnu Mandah yang tadi kita sebutkan, beliau punya kitab, berapa kitab dalam akidah? Pertama kitab Tauhid, yang kedua kitabul Iman, yang ketiga kitab Arad al-Jahmiyah, ya. Al-Hakim Naisaburi, masyhur Imam Hakim Naisaburi, itu pengarang kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak al-Jam'u Baina Sahihain. Jadi maksudnya hadis-hadis yang menurut Imam Hakim memiliki syarat sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan rawinya termasuk riwayat yang diterima oleh Imam Bukhari Muslim, dan tidak disebutkan hadis-hadisnya oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih mereka, maka beliau namakan kitab Mustadrak. Tuh, baik, itu ulama-ulama yang semasa beliau. Adapun gurunya beliau adalah di antara yang terkenal itu Muhammad bin Masrur Al-Hajjam atau Al-Hajjam Al-Assal. Al-Assal ini seorang ulama dari Maliki juga. Abu Sa'id Ibn Al-Arabi, ya, Ibnu Arabi terkenal dengan Ibnu Arabi. Ada dua, ada Ibnu Arabi, ada Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu Sunni, mazhab Maliki, pengarang kitab Awasimul Qawasim, dan juga beliau punya tafsir. Tapi kalau Ibnu Arabi itu adalah zindik, ya, tokoh sufi ekstrim, Ibnu Arabi. Yang keempat Muhammad bin Fattah. Ada pemurid-murid beliau, Al-Faqih Abdul Rahim bin Ajuz As-Sabti, kemudian Al-Faqih Abdullah bin Ghalib As-Sabti, kemudian Abdullah bin Walid bin Sa'ad Al-Ansari. Itu murid-murid beliau. Adapun karangan-karangan beliau, banyak sekali karangan beliau, di antaranya kitab ini yang sebetulnya mukaddimah ya, An-Nawadir wa Ziyadat. Kemudian beliau mengikhtisar juga kitab Al-Mudawwanah dalam mazhab Al-Maliki. Ya. Qala Qadhi'iyah ala kitabaihi An-Nawadir wa Ziyadat dan ikhtisar Mukhtasar Mudawwanah ini, kata Qadhi'iyah, ini menjadi pegangan ulama-ulama Maliki di Maghrib. Maghrib tadi di Maroko ya. Kemudian ada kitab beliau Al-Iqtida' bi Ahli Sunnah, Al-Iqtida'u bi Ahli Sunnah. Kemudian kitab beliau Kitab Dzab an Madhab Malik, ya. Kemudian Arad Al-Qadariyah, bantahan terhadap Qadariyah. Ada pempujian ulama terhadap beliau adalah, kata beliau, Abu Muhammad, kata Al-Qadhi'iyat, menyebutkan qadhiyah ini juga salah seorang ulama memiliki, dan beliau adalah pensyarah kitab Sahih Muslim. Ya. Abu Muhammad Imam Malikiyah fi waqtihi, dia adalah imam madhab Maliki pada waktunya dia. Ya, wa qudwatihim. Wa qudwatuhum, dan juga menjadi panutan para ulama-ulama Maliki itu. Wa jami'u madhhabil Malik, dialah yang mengumpulkan madhab Malik, maksudnya berbagai pembahasan-pembahasan berkenaan dengan fikih, menjelaskan perkata-perkata Imam Malik. Wasi'al ilmi katsirul hifz, memiliki ilmu yang luas, hafalan yang banyak, ya. Yang menjadi saksi atau itu adalah karang-karang beliau, kata Qadhi'iyah ini, fasihul qalam dza bayanin. Jadi fasihul qalam maksudnya tulisan-tulisan beliau sangat bagus, ya. Dan penjelasan-penjelasan yang sangat jelas. Dzaban an madzhab Malik, sangat membela madhab Imam Malik. Qa'im bil hujjah alaihi, yang menyebutkan hujah-hujahnya. Basir bin Radi ala al-awam, orang yang sangat paham dalam membantah aliran-aliran dan paham-paham yang sesat al-ahwa. Ya. Beliau adalah tokoh dalam agama, ya. Fi asat ad-din wa dunya, beliau dalam hal dunia. Kemudian para banyak orang-orang yang mendatangi ke tempat beliau untuk belajar ilmu agama. Wa ilaihi kan rihlatu minal aqtar. Jadi banyak pemuda-pemuda yang belajar ke beliau. Wa najaba ashabu. Jadi banyak murid-murid beliau yang menjadi figur-figur terkenal, ya. Wa kathura al-akhiduna anhu, banyak sekali orang belajar beliau. Wa alladzi akhadha madhhab, dan beliau yang telah mentalkhiz madhabnya Imam Malik dan seterusnya. Kemudian Imam Dzahabi menyebutkan dalam terjemahan beliau dalam kitab Syiar Al-Malak, Syiar Al-Malak, kata Imam Malik, beliau adalah Imam Al-Allamah Al-Qudwah Al-Faqih. Ini beliau sebutkan Imam Al-Allamah Al-Qudwah Al-Faqih. Faqih maksudnya orang yang ahli ilmu agama. Alim Ahl Maghrib, seorang ulama Ahl Maghrib. Wa kana ahadu man baraza fil ilmi wal amal. Dia adalah seseorang yang sangat unggul dalam masalah ilmu dan amal. Kemudian Imam Az-Zahabi juga menyebut wa kana rahimallahu ala tariqatis salaf fil usul. Kata beliau adalah Imam Ibnu Abi Zakariyah ini adalah berjalan di atas jalan salaf dalam masalah akidah. Ya, fil usul masalah akidah. La yadril kalam, beliau tidak mengenal ilmu kalam, maksudnya tidak pernah membahas sebuah masalah-masalah dengan metode ilmu kalam. Walaya ta'awal, dan beliau tidak pernah menta'wil-ta'wil ayat-ayat yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abdul Hayy Al-Hambali, ya, Syekhul Maghrib ilahi intah riasatul madhab. Ini disebutkan oleh salah seorang ulama, penterjemah Abdul Hayy dalam Syatatul Dhahab, terjemah para ulama, ini biografi para ulama, beliau mengatakan ini adalah Syekhul Maghrib. Syekhul Maghrib adalah tokoh ulama besar dari Maghrib, yang tadi kita sebut Maroko, Maghrib itu hari ini disebut Maroko. Ya. Dan intah riasul madhab, ya. Dia adalah orang yang paling unggul, yang intah itu selesai kepadanya, maksudnya ahli dalam madhab Maliki. Beliau meninggal pada tahun 380, ya. Jadi umur beliau sekitar berapa? 70 tahun, ya. Ada yang menyebutkan meninggal pada 389. Beliau lahir pada tahun 310 atau 316 tadi, meninggal 380 atau 389 Hijriah. Dalam umur sekitar 70 tahun. Sebab beliau menulis kitab beliau ini adalah adanya, kalau Syekh Saleh Fauzan mengatakan adalah guru beliau yang mengajarkan beliau Al-Quran. Tapi para ulama lain menyebutkan adalah seorang guru ngaji di Kairawani datang kepada beliau untuk menuliskan, ini guru ngaji masuk guru TPA di kita lah, kalau guru tahfiz gitu, mengajar anak-anak baca Al-Quran sampai menghafalkan Al-Quran, datang kepada beliau untuk menulis, yaitu tentang berbagai perkara-perkara agama yang berhubungan dengan hukum-hukum, fikih, salat, puasa, dan seterusnya. Jadi beliau ingin mengajarkan guru ngaji ini tidak hanya sedang memberikan kepada anak-anak cara membaca Al-Quran yang benar dan menghafalkannya, tapi juga memberikan ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini ahwalnya beliau menulis, diminta oleh orang ini kepada Syekh atau Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani untuk menulis sebuah kitab. Maka ini asal permintaan beliau. Ya, asal beliau menulis kitab ini adanya permintaan. Subhanallah ya. Banyak sekali ulama-ulama yang menulis kitab itu asalnya adalah adanya permintaan. Adanya permintaan atau jawaban terhadap pertanyaan. Kalau Syekh Islam Taimiyah umumnya kitab-kitab beliau seperti Aqidah Wasatiyah, Al-Tadmuriyah, Al-Fatwa Al-Ahmawiyyah, itu semuanya adalah jawaban dari pertanyaan. Jawaban di sebuah pertanyaan beliau jawab dalam bentuk kitab. Nah, dan tidak sedikit seperti Sahih Bukhari itu juga ketika salah seorang gurunya juga mengatakan seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan hadis-hadis sahih khusus tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqa fi qalbi, kata Imam Bukhari. Untuk antum ketahui, orang yang punya usul ini sampai hari ini dia ikut merap kepala seperti Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani. Kenapa? Man dalla ala khair ka fa'ilihi, karena dialah yang telah memberikan sebab sehingga Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani menulis kitabnya ini dan menjadi pegangan ilmu oleh orang dari masa ke masa. Tentu orang yang mengusulkan ini pasti dapat pahala. Subhanallah. Jadi kadang-kadang orang dapat pahala itu sangat mudah. Jadi pembuka pintu kebaikan. Ini awalnya dia itu menulis ini. Ya. Disebutkan namanya ustadznya pengajar Al-Quran ini namanya Abi Mahfuz Muhras bin Khalaf Al-Bakri At-Tunisi Al-Maliki. Itu lahir pada 340 Hijriah. Ya. Jadi berarti ini adalah salah seorang guru dari apa? Guru tahfiz lah, guru Al-Quran di kampung beliau. Maka datang kepada beliau karena beliau ulama besar, ya. Berarti umur beliau itu ya sekitar 5 atau udah mungkin 60-an ya, karena ini lahir 340. Di lebih tua Abu Zaid Qarawati sudah 30 tahun gitu. Kalau dia menjadi guru Al-Quran sekitar umur 18 tahun atau 20 tahun, 360 berarti Abu Zaid Qarawani sudah umur 50 tahun, jadi sudah ulama besar waktu itu. Maka wajar dia datang ke sana untuk meminta apa? Dituliskan sebuah kitab mengajar tentang berbagai perkara-perkara agama. Ya. Nah, ini apa namanya? Jadi Abu Zaid Qarawani mengikhtisar berbagai pembahasan fikih Maliki. Tapi sebelum dia menjelaskan ikhtisar itu, dia tulis mukaddimah tentang i'tiqad. Nah, ini yang menjadi pembahasan hari ini, itu mukadimahnya tentang i'tiqad ini. Karena tidak akan mungkin ibadah yang akan dia jelaskan dalam hukum-hukumnya akan diterima kalau i'tiqadnya tidak benar. Maka ini menunjukkan bahwa di mana ulama salaf menempatkan pembahasan akidah itu pembahasan yang utama. Sehingga sebagian mereka menulis kitab fikih tapi diberi mukadimah dalam masalah ilmu akidah. Baik. Yaitu bicara tentang abwab syariah, tauhid, fikih, adab, ya. Itu sekitar buku yang beliau tulis ini itu sekitar 4000 masalah di dalamnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Bahkan kitab ini nuskho pertamanya itu diberi ijazah di majlis Syekh Malikiyah Abi Bakar Muhammad bin Abdullah At-Tamimi Al-Abhari yang meninggal 375, ini dibawa setelah selesai kitab ini ke majlis beliau, itu diberi ijazah dan dijual berapa? Yaitu sekitar 20 dinar emas. 20 dinar emas. 20 dinaran. Jadi orang alim ini menghargai kitab beliau itu dengan harga itu karena kebanggaan senangnya dengan kitab Abu Zaid Abi Zaid Al-Qarawani, itu diberi ijazah oleh beliau hadiah itu sekitar 20 dinar. Ya, 20 dinar bi'at dinaran zahaban. Itu dinar emas, ya, 20 dinar. Satu dinarnya berapa gram itu enggak tahu kita ya. Baik, itu tentang sedikit biografi dan kitab beliau. Mengenai syarah banyak sebetulnya. Di antaranya yang antum pegang itu syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Kemudian ada lagi syarahnya Syekhuna Abdul Musin bin Abad Al-Badr, itu judulnya Qatful Jani Ad-Dani. ya, syarah muqaddimah risalah Abi Zaid Al-Qayrawani. Kemudian ada lagi syarah lainnya seperti syarah Khalid bin Muhammad Al-Juhani, Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Ini syarah-syarahnya bagus-bagus, ya. Kemudian ada lagi syarah Ahmad bin Muhammad An-Najjar. Ini salah seorang guru akidah juga. Beliau banyak menulis kitab akidah, yaitu Ahmad bin Yahya, ya, yang disebut saya tadi, yaitu Ahmad bin Muhammad An-Najjar. Beliau juga mensyarah Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar. Kemudian ada lagi syarah lain, Yahya An-Najmi, Syekh Yahya An-Najmi. Beliau punya syarah juga tentang kitab ini, Ahmad bin Yahya An-Afan. Ahmad bin Yahya An-Najmi. Ini salaman saya dengan saya Salafiyin yang di Saudi, ya. Kemudian juga Syekh Bakar Abu Zaid juga mentahqiq kitab ini dan menyelamatkan dari berbagai penyimpangan yang ditulis. Karena syarah-syarah lain juga ada, di antaranya syarah yang ditulis oleh seorang orang Mesir dalam samping belum mensyarah kitab fikihnya, dia juga mensyarah masalah akidah ini. Tetapi terjadi pemahaman-pemahaman yang sengaja beliau lencengkan dalam masalah pembahasan akidah di mukaddimah ini. Itu karangan Saleh Abdus Sami Al-Abi Al-Azhari. Dia judul kitabnya As-Samruddani Syarah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qirawani. Ini sekitar 608 halaman. Jadi ini mensyarah sekaligus semua kitab beliau, ya. Kitab yang risalah yang tadi, yang fikih tadi, bukan hanya mukaddimahnya saja, tapi risalahnya secara sempurna. Nah, ini berapa penjelasan tentang apa namanya dari pensyarah-pensyarah. Itu ada sekitar 4 syarah yang bagus. Tadi saya sebut ada 5, ya. Syekh Saleh Fauzan, kemudian Syekh Abdul Masjid Al-Abad, kemudian Syekh Yahya bin Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, kemudian syarah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sadiq An-Najjar, kemudian syarah Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani. Nah, saya enggak tahu apa kalau kita mau menamatkan mukaddimah ini dalam daurah ini berapa majlis, maka kita terpaksa agak berpacu dan mencari pembahasan-pembahasan yang inti. Karena cukup panjang, ya. Kita ini sampai hari Sabtu. Dalam sehari saya menerima jadwalnya, dalam sehari berapa kali? Baik, jam 5 sampai jam 6 sampai jam 9 istirahat. 3 jam istirahatnya. Jam 6 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 11. Kemudian jam 11 istirahat sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 5 sesi kedua. Ini untuk hari Kamis, hari ini, ya. Kalau menurut ana itu sebetulnya, ya, tergantung, ya. Sebelum zuhur pagi itu bisa 2 sesi, tapi sudah 2 sesi, ya. Cuman waktu-waktunya ini istirahat dari jam 6 sampai jam 9 terlalu lama istirahatnya ini. 3 jam. Ya. Berikutnya jam berapa ini istirahat? Oh, ini memang hari Kamis saja. Besok jam 5 sampai jam 7.30, oh ya, ini udah yang hari Jumat, ya. Habis asar sebelum maghrib. Asar jam berapa? Jam 3. Kalau menurut ana habis asar sampai jam 7.15. Kalau di sini hari ini tuh jam 4 baru masuk. Ya. Kemudian ada lagi habis isya. Habis maghrib sampai isya boleh istirahat untuk makan segala macamnya. Habis isya kita lanjutkan sampai jam 9 malam. Jadi ini sekarang sudah jam berapa ini? Jam 6. Ya. Tidak apa-apa kita tambah 1 jam, istirahatnya hari ini jam 7 sampai jam 9, 2 jam cukup, ya. Baik. Kita akan mulai masuk dalam materi. Kalau Syekh Abdul Muhsin Ibn Abbad, beliau tidak mensyarah muqaddimah yang maksudnya muqaddimah iftitahiyah, tapi langsung dalam pembahasan yaitu akidahnya. Pembahasan akidahnya. Itu pun panjang ya. Saya enggak tahu kalau kita pakai syarahnya Syekh Shalih Fauzan, itu Syekh Shalih Fauzan memulai dari iftitahiyahnya. Iftitahiyah beliau mulai syarahnya dari iftitahiyah baru masuk pada akidahnya. Ya. Baik. Enggak apa-apa kita coba jelaskan sekilas, dan iftitahiyah kita selesaikan dalam pertemuan ini. Nanti pada pertemuan kedua kita masuk ke dalam materi inti, yaitu pembahasan akidahnya. Baik. Kalau kita baca syarahnya Syekh Shalih Fauzan itu enggak akan, seperempatnya enggak akan selesai kita baca kitab ini. Saya usahakan pengennya selesai. Itu. Ya. Saya maunya selesai satu kali pertemuan, tidak lagi nambah-nambah pada daurah yang akan datang lagi. Jadi pertemuan kali ini kita selesaikan pembahasan kitab Risalah Qirawani ini gitu. Baik. Baik, muqaddimah risalah. Qala Imam Muhammad Abdullah bin Abi Zaid Al-Qirawani wa ardahu. Alhamdulillahilladzi ibtada al-insana bi ni'matihi wa sawwarahu fil arhami. Segala puji bagi Allah yang telah memulai ciptaan manusia dengan nikmatnya dan telah membentuknya di dalam rahim. Kenapa beliau memulai di sini? Beliau mengingatkan kepada kita tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan kita. Ya. Saya kalau mensyarah ini terlalu panjang, saya tidak terlalu berlebar lah, saya mentahlil lafaz-lafaznya saja dalam maksud. Maka ada perbedaan antara ulama memulai sebuah karya tulis dengan khutbah. Kalau khutbah, ulama mengatakan lebih utamanya itu dimulai dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah. Kalau buku, ada mengatakan dimulai dengan bismillah, ada mulakan dengan hamdalah. Ya, itu diantara perbedaan ulama dalam mulai sebuah tulisan. Ada ulama tidak mulai dengan sama sekali dengan iftitahiyah, maksudnya alhamdulillah puji-pujian itu enggak ada. Langsung bismillahirrahmanirrahim, langsung masuk kepada topiknya. Ya. Ada mulai dengan puji-pujian. Ada mulai dengan apa? Khutbatul hajah. Di sini belum mulai dengan muqaddimah yang beliau sebutkan sendiri, atau maksudnya dengan iftitahiyah di sini, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, telah menciptakan manusia dengan nikmatnya dalam dan telah membentuknya dalam rahim. Baik. Alhamdu, apa pengertian alhamdu? Yaitu pujian alal mahmud ma'al mahabbah, memuji orang yang terpuji. Kalau di sini kita puji Allah Subhanahu wa taala yang terpuji karena ada rasa diri, rasa cinta. Dan Allah itu dipuji dengan sebab yang banyak. Ini perbedaan antara syukur dengan pujian. Kalau syukur sebabnya khusus, tapi pola mensyukurinya banyak bentuknya. Beda antara syukur dengan memuji. Kalau syukur sebabnya khusus, mendapat nikmat kita bersyukur baru, sebabnya hanya satu, mendapat nikmat. Tapi untuk mensyukuri itu banyak bentuknya, mensyukuri dengan lisan, mensyukuri dengan anggota badan kita, bertakwa, beriman, beribadah, atau menginfakkan. Tapi kalau puji, Allah dipuji sebabnya banyak. Allah itu dipuji pertama karena Allah telah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmatnya yang luar biasa. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang aja ngasih duit kadang-kadang 500 rupiah ada pujiannya luar biasa, belikan es aja udah sangat terima kasih. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita dengan segala fasilitas hidup kita, ya. Dipuji atas nikmat-nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mencoba kalian menghitung nikmat Allah, enggak terhitung. Maka seharusnya kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan lebih banyak memuji manusia, memuji orang-orang kita kagumi. Kadang-kadang kita puji orang hebat dalam berpidato, hebat dalam berceramah, hebat di dalam, jarang kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pertama karena nikmatnya. Yang kedua adalah karena kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah dipuji karena memiliki sifat yang sempurna, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha agung, maha besar. Allah dipuji. Sebenarnya di tengah manusia juga ada orang paling hebat, kuat, dia angkat besi. Wah, dipuji karena dia kuatnya, kekuatannya. Ada orang dipuji karena kekayaannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala? Ini sebabnya Allah dipuji dengan sebab yang banyak. Kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi pertama adalah karena nikmat Allah kepada kita. Yang kedua adalah apa? Sempurnanya. Apa? Sifat-sifat Allah itu. Allah dipuji. Allah maha indah, Allah maha kaya, Allah maha agung, Allah maha perkasa, dan seterusnya. Ya. Kemudian Allah dipuji karena sempurnaan syariatnya yang diturunkan kepada kita. Tidak ada satupun dari hukum Allah yang telah turun kepada kita ini memiliki sebuah cacat. Sempurna syariat Allah dipuji yang telah menurunkan, alhamdulillah. Maka antum lihat di dalam Al-Quran itu, kalau puji-puji Allah menciptakan atau ciptaannya yang sempurna, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Dalam menciptakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, itu disebutkan sifat Allah yang mulia-mulia. Maliki yaumiddin, semua dipuji karena kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu di antara sebab-sebab Allah itu dipuji. Nah, di sini disebutkan salah satu nikmat diingatkan kepada kita yang telah menciptakan ciptaan kita. Ya, menciptakan manusia lelaki dan perempuan, ya. Dengan nikmatnya Allah ciptakan kita itu. Maka oleh sebab itu kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling rupawannya yang bagus. Yaitu walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik. Kemudian juga Allah sebutkan itu dalam surat At-Tin ayat 4. Kemudian juga Allah sebutkan di ayat yang dibaca di awal tadi, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan dia berbicara, 'allamahul bayan. Ya, salah satu nikmat terbesar adalah Allah menjadikan manusia itu bisa berkomunikasi. Kemudian dalam surat tadi, surah Ar-Rahman ayat 3 sampai 4, surah Al-Infitar, ya ayyuhal insan, ya, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim, wahai manusia, kenapa engkau masih membangkang kepada Rabbmu yang maha mulia? Alladzi khalaqa fa sawwaka fa 'adalak, yang telah menciptakan engkau dengan sebaik-baiknya. Ya. Maka kita harus bersyukur. Tidak sedikit nikmat Allah. Penglihatan, pendengaran, mulut, lisan, jantung, hati, terusnya. Ya. Kemudian, dan telah membentuk manusia itu dalam rahim. Nah, yaitu dalam kandungan ibunya. Bihikmatihi wa abrazahu ila riftihi. Itu semua hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah menciptakan manusia itu dengan hikmah. Hikmah itu kembali kepada tiga. Al-adlu, wal-ilm, wal-hilm. Orang yang punya sifat hikmah, itu kembali pada tiga sifat. Hikmah itu mengandung sifat adil, mengandung sifat ilmu, mengandung sifat al-hilm. Al-hilmu apa maksudnya? Lembut. Jadi coba lihat kelembutan dalam hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia dilahirkan, berbeda dengan binatang-binatang lain. Lahir secara terhormat. Ya, dalam proses yang terhormat. Ya, jelas siapa bapaknya, siapa ibunya. Tidak seperti binatang. Tapi hari ini ada orang yang ingin tidak jelas siapa ayahnya. Ya. Jadi hikmah Allah subhanahu luar biasa. Sehingga 9 bulan dalam kandungan. Sebetulnya Allah mampu ya. Manusia itu diciptakan tanpa hidup dalam 9 bulan dalam kandungan. Bisa saja 1 bulan langsung lahir. Kayak apa ya? Apa binatang yang sebulan aja udah lahir? Ya. Bukan juga kayak ayam dalam bentuk telur keluarnya, tidak. Karena ada hikmah di situ. Ada hikmah yang Allah inginkan. Kan kalau ada orang bertanya, kenapa manusia harus 9 bulan ya? Bikin repot ibunya. Ya kan? Karena itu ada hikmah. Kalau seandainya orang tua melahirkan anaknya 3 hari hamil langsung lahir, kasih sayang ibu kepada anaknya sangat tipis. selama 9 bulan mempertahankan ini janin dengan segala kesusah payahannya, makanya ibu sangat sayang sama anaknya. Dikisahkan oleh Rasulullah SAW sebuah peperangan, seseorang yang tertangkap dalam peperangan, anaknya, kemudian ibu mencari anaknya di antara tawanan-tawanan, ketemu anaknya lalu dipeluk oleh dia, kata Rasulullah SAW, lallahu arham min hadi bi ibnihi, Allah lebih sayang kepada kalian daripada perempuan ini kepada anaknya. Jadi bagi itu sayangnya perempuan ini kepada anaknya, dan Allah lebih sayang kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Namun hari ini ada ibu-ibu yang gak sayang sama anaknya, itu yang juga karena fitrahnya sudah berubah. Allah sudah atur semua itu. Nah, hikmah kalau kita bicara nanti ini gak selesai pelajaran ini kalau kita kali semua pembahasan. Tapi itu bagian dari hikmahnya. Di antaranya menciptakan rasa kedekatan orang tua dengan anaknya. Coba kalau 3 hari aja hamil langsung lahirin gitu kan? Karena Allah mampu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatur semua alam ini dengan segala hikmah yang sempurna. Jadi jangan dipertanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begini, karena Allah berlaku semua itu dengan ilmunya yang maha sempurna, ilmu Allah yang maha sempurna, dan keadilan Allah yang maha sempurna, kelembutan Allah yang maha sempurna. Ya. Baik. Hiya ibarat an ma'rifati afdal asya' afdal ulum wa yuqalu liman yuhsinu daqa'iq as-sana'at, ini itu hikmah Allah SWT. Kemudian Allah lahirkan manusia ke permukaan ini ila rifi, kesantunannya. Kemana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Huwallazi yusayyirukum fil arhami kaifa yasha." Allah lah yang telah membentuk kamu di dalam kandungan ibu, kaifa yasha, bagaimana bentuknya? Ada hidung yang mancung, ada hidung yang pendek, ada yang macam-macam ya kan? Kulitnya sawo matang, ada yang putih, ada yang kuning. Ini mengembalikan kita kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyadari semua itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Az-Zumar, yakhluqukum fi butun ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulmati thalas. Allah ciptakan kalian dalam kandungan ibu-ibu kalian khalqan min ba'di khalqin. Fase demi fase. Dalam 3 kegelapan. Kehidupan dalam ar-rahim itu ibaratnya kalau kita gali luar biasa itu. Gimana seorang anak hidup bernapas dalam rahim itu? Kadang-kadang ibunya sakit, anaknya tidak apa-apa. Ya, maka fase demi fase sebagaimana dalam hadis Mas'ud Allah sebutkan, Rasulullah SAW sebutkan 40 hari nutfah, 40 hari mudghah, kemudian ya, alaqah atau mungkin mudghah sampai 120 hari baru tiupkan arwah. Ini fase-fasenya. Dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu yang disebut di situ? Ya. Disebut oleh ulama kegelapan itu adalah 3 kegelapan itu. Pertama dalam kegelapan yang apa itu? Yang membungkus janin bayi itu apa namanya? Ah, hari-harinya. Itu yang gelap pertama. Ya. Disebut ke sini. Yaiyakunu ahadukum aila awal nutfah. Pertama nutfah. Kemudian alaqah. Kemudian mudghah. Ya. Kemudian baru dikasih tulang, daging. Ya. Lalu ditiupkan arwah, roh. Sebenarnya dalam hadis Mas'ud, ya. Fatabaraka allazi ahsana al-khaliqin, maha sucilah Allah yang telah sempurna, ya, sebaik-baik pencipta. Dalam kegelapan yang pertama, kedua kegelapan rahim orang tuanya, kegelapan al-mashima yang tadi kita sebutkan apa namanya itu ari-arinya, ya. Kemudian zulumutul batn. Ya. Ini 3 lapis itu janin itu dijaga dalam 3 lapis. Ada ari-ari, ada bungkusan rahim, ada perut kasar. Makanya kalau yang sesar itu kan dibuka kulit dulu, itu enggak langsung kebuka janin. Ada lagi daging tebal di dalamnya, ya. Saya belum pernah itu. Cuman kalau kita lihat videonya bagaimana orang itu sesar itu terbungkus sangat jauh di dalam. Ya, itu hikmahnya Allah. Ini yang disebutkan yaitu tadi dalam rahim, rahim itu dalam perut. Ya. Perut dulu, kemudian rahim. Dalam rahim ada lagi apa? Ari-arinya tadi itu, ya kan? Atau ketuban bahasa orangnya ya, kan bayi di dalam itu. Taib. Wabrazahu artinya Allah mengeluarkan manusia ke dalam, ya, ke muka bumi ini, keluar dari kandungan ibunya. Ila rifqihi maksudnya Allah fasakhalahu abawai wa ja'alahuma fi khidmati ila ayyakbura, kepada kasih sayangnya Allah. Jadi Allah lah yang menanamkan ada rasa kasih sayang dalam diri orang tua kita kepada kita. Seorang orang tua sayang sama anaknya, siapa yang menjadikan sifat kesayang kepada orang tuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah atur semua, ini yang maksud di sini kesempurnaan hikmah Allah itu. Ya. Kemudian wa may yasarru lahu min rizqihi wa ilmihi lam yakun ya'lam. Kemudian disebutkan nikmat berikutnya. Allah mudahkan untuknya. Ya, dari rezekinya ilmu yang dia tidak ketahui. Wa kana fadlu 'alaika 'alaihi 'azima. Sungguhnya karunia Allah kepadanya sangat besar. Kalau kita kaji ini merasakan karunia Allah ini sangat besar sekali ya. Rizki Allah ini ada dua, ada pada badan dan makan minumnya, ada rizki dalam bentuk keyakinan hati jiwanya dan ilmu. Nah, ketika dia keluar, rizkinya sudah tersedia, sudah ada. Cuma dalam hadis Mas'ud, ya, setelah ditiupkan ruh, disuruh menuliskan rizkinya, amal pekerjaannya dan seterusnya. Kemudian Allah beri dia ilmu, ya. Allah beri dia ilmu yang dia tidak tahu. Sungguhnya karunia Allah kepada kita ini sangat besar. Suara kita ini sangat besar. Mulai dari semenjak kita janin sampai kita menjadi seorang manusia itu, coba hitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tadi disebutkan oleh beliau, kenapa Allah itu dipuji. Kita hanya melihat segelintir nikmat Allah kepada kita saja, belum lagi kepada makhluk-makhluk lain. Nah. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70, sungguh kami telah memuliakan anak bani cucu Adam itu. Dan kami hamalnahum fil barri, kami beri mereka kehidupan di laut, di darat dan di lautan. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik kata Allah. Wa fadalnahum, dan kami beri keutamaan, kemuliaan kepada mereka atas kebanyakan dari makhluk-makhluk yang lainnya dengan keutamaan yang jauh lebih besar. Makanya manusia itu dilengkapi dengan nikmat-nikmat yang luar biasa. Diberi akal, juga diberi hawa nafsu. Berbeda dengan jin. Jin yang ada bagi mereka hanyalah apa? Hawa nafsunya, ya kan? Malaikat hanya akal. Binatang hawa nafsu. Ya, jin ada akal dan ada juga hawa nafsu. Tapi hawa nafsu lebih besar setan daripada jin itu daripada manusia. Nah, kesempurnaan ini maka tadi Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam rupa yang sangat sempurna. Kita enggak bisa merinci kalau ini karena waktu yang membatasi kita, bagaimana Allah menciptakan kita ini dengan sangat sempurna sekali. Coba antum bayangkan di mana posisi telinga, di mana posisi mata, bagaimana bentuk hidung, bagaimana bentuk mulut, bagaimana antum mengkonsumsi makanan, bagaimana proses dalam perut antum keluar sebagai kotoran. Semuanya sangat sempurna sekali Allah ciptakan. Bahkan di antara tubuh kita ini ada yang bagian-bagian yang tumbuh selalu, ada bagian-bagian yang tidak tumbuh. Ada tulang yang selalu tumbuh, ada tulang yang tidak tumbuh. Di antara rambut, rambut kepala selalu tumbuh dan panjang. Tapi rambut pelipis mata kita enggak pernah tumbuh. Coba kalau tumbuh. Ya kan? Terlambat antum motong rambut yang di ini pelipis mata antum, besok pagi bangun enggak bisa lihat. Kemudian ada bagian tulang seperti gigi. Gigi itu hanya sebatas tertentu saja. Enggak pernah nambah lagi, sudah sampai batasnya itu. Coba kalau gigi antum tumbuh seperti tumbuh juga kuku antum. Nah, kalau lagi antri nanti motong gigi gimana? Satu minggu gak potong gigi, gigi antum semakin panjang atas bawah, gimana ketemu, gimana kayak antum itu? Luar biasa, sangat luar biasa. Maka kita tadi kita kan gak mungkin kita bahas masalah ini, apalagi yang namanya lisan. Lisan ini ya kan, lidah itu kan, biasa bentuknya bagi kita. Tapi antum coba bayangkan hikmahnya. Antum minum kopi, ya, kopi Torabika dan kopi kapal api bisa dibedakan. Apa yang membuat membedakan itu? Teh wangi dengan teh Sosro bisa dibedakan semua. Begitu telitinya rasa yang ada pada lidah ini. Sampai nasi saja dibedakan, ini nasi Padang, ini bukan nasi Padang, tahu. Ini ayam keprek, ini ayam kaki lima atau apa, dibedakan semua. Luar biasa. Mangga, ini mangganya Situbondo, ini mangganya mana gitu, bisa dibedakan. Apa yang membedakan? Zat lisan. Luar biasa cipta Allah, hanya lisan saja. Makanya kalau coba renungkan, satu hari Allah cabut sifat itu pada lisan antum, merasa itu. Ya. Hilang rasa itu dari lisan antum, niscaya antum makan kerikil kayak makan jagung. Gak ada bedanya. Coba antum dicabut rasa itu. Coba renungkan. Maka sekali-kali ketika ada bayangan untuk berbuat maksiat, seandainya Allah azab antum satu kali dengan bentuk azab itu, gimana kira-kira? Jangankan sekarang antum mendengar 24 jam. Antum disita pendengaran antum oleh Allah Subhanahu wa taala sekitar 3 jam saja antum enggak mendengar apa-apa. Atau mata antum yang bisa melihat kemana-mana dijadikan rabun 3 jam saja, gimana kira-kira? Betapa kita ini banyak tidak bersyukur. Makanya ini mu'alif sedikit menyinggung masalah nikmat Allah yang apa ada diri manusia saja sebetulnya beliau ingat. Di mana manusia ini memang sangat lupa, banyak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka beliau mengajak, memujilah, selalu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Kemudian Allah ciptakan segala makhluk-makhluk lain itu adalah untuk melayani hidup manusia. Binatang, ya. Untuk melayani hidup manusia, sebagai kendaraan kah, tunggangan kah, untuk dimakan dagingnya. Ya. Makanya surah Al-Baqarah, alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Diciptakan semua yang ada di muka bumi untuk manusia itu semuanya. Itu nikmat Allah kepada kita semua. Buah-buahan, makanan, bermacam bentuknya. Ya. Nah. Kemudian walam malam yakun ya'lam. Ini juga ilmu yang kita miliki. Sadar enggak kita? Kita dapat mengetahui berbagai perkara itu atas pemberian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Surah An-Nahl ayat 78. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. Wa ja'alakum samal absara. Lalu Allah beri kalian pendengaran penglihatan wal afida dan hati. La'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur atas nikmat Allah itu. Diberi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Padahal kalian tidak tahu pada awalnya, tidak tahu apa-apa kalian. Melalui pendengaran bertambah ilmu kalian. Melalui apa yang kalian lihat bertambah ilmu kalian. Melalui hati kalian pahami apa yang akan kalian lihat dan apa yang kalian dengar. Makanya kalau seandainya nikmat-nikmat ini dicabut Allah SWT dari kita, kita sangat kesusahan. Maka wakana fadlu 'alaika 'azimah, sungguh besar karunia Allah kepada kalian itu. Wa nabahahu bi athari sun'atihi. Kemudian disebutkan singa indan dari masalah ilmu, ya. Sudah kita bahas, tidak berpanjang-panjang. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah telah memberikan, mengajarkan kepada engkau apa yang tidak kalian ketahui, yang tidak engkau ketahui. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Surah An-Nisa ayat 113. Sungguhnya karunia Allah kepada engkau sangat besar sekali. Ya. Kita tahu bagaimana cara nyuci, bagaimana cara nyuci piring, cara makan, cara apa, semua diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dingin, ya, maka oleh ulama disebutkan dalam surat Al-Ala itu, ladzi khalaqa fasawwa, wa ladzi qaddara fahada. Allah menciptakan lalu sempurna, sempurna ciptaan Allah itu. Ya. Ladzi khalaqa fasawwa. Kemudian fahada, diberi petunjuk. Sebenarnya manusia itu atau binatang sekalipun dia tahu bagaimana menyelamatkan dirinya, bagaimana menjaga dirinya. Maka disebutkan contoh dari para ulama, seekor anak sapi saja, kalau dia lapar, diberi petunjuk kemana dia harus minum, makan. Ditunjuki dia. Siapa? Pernah gak antum ngajarin pemanya kucing, nyusu kepada induknya, ini cara nyusu ini, gak ada kan? Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Langsung instingnya, kata bahasa biologinya, tahu kemana dia makan, kemana dia, kalau dingin bagaimana menyembunyikan dirinya, dan seterusnya, penjagaan dirinya. Allah menunjukkan semua. Begitu pula manusia. Ya. Makanya ketika Adam diciptakan, Allah diajarkan kepada dia nama segala sesuatu. Allama Adam asma'a kullaha. Diberi tahu kepada Adam ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini namanya, ini gitu. Baik. Sehingga Allah beritahu kita, ini namanya telinga, ini namanya mata, ini namanya kaki, ini namanya tangan. Beritahu. Ya. Nah, ini ilmu yang kita miliki, semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nabahu bi asari sunatihi. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan asar, yaitu apa namanya itu bukti-bukti ciptaan Allah yang begitu agung, ya, di mana Allah menunjukkan kepada kita tentang kemahakuasaan Allah melalui ciptaannya, malam dan siang, matahari dan bulan, ya, ciptaan langit dan bumi ini, inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar la ayati lil albab wa min ayati lail wan nahar asyams wal qamar, bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu asar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah dijalakum al-adha mahdan wasalaka lakum fi subula wa anzala minas samai ma'an fakhrbi azwajan min nabatin syatta, Toha ayat 53 sampai 54. Dia yang menciptakan bagi kalian bumi sebagai tempat tinggal. Jadikan bumi tempat tinggal. Wasalaka lakum fiha subula. Kemudian ditunjukkan kepada kalian jalan-jalan. Kemudian Allah turunkan dari langit air. Lalu dengan air itu Allah keluarkan azwajan min nabatin, tumbuh-tumbuhan yang berpasang-pasangan, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam, ya. Nabatin syatta, tumbuh-tumbuhan begitu banyak. Karunia Allah. Kulu war'au, makan. Da war'au an'amakum, dan juga gembalakanlah peternak-ternak kalian. Ini nikmat Allah semua, kita mendatang ternak, tumbuh-tumbuhan, pertanian. Sesungguhnya inna fi dzalika laayatin liulil nuha. Dalam berbagai nikmat yang Allah ciptakan buat kita, binatang semua, bumi dan segala isinya, ya, binatang ternak itu sebagai bukti, laayatin, sebagai bukti bagi orang-orang yang ulil nuha, yang punya akal. Tentang apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajibannya taat kepada Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang kekayaan Allah, tentang kemahakuasaan Allah. Baik. Wa adzara ilaiya alal asnatir mursalin. Nah, kemudian Allah beri uzur kepada manusia itu dengan mengutus rasul. Dan kita setelah diberi fasilitas-fasilitas nikmat yang banyak itu, Allah tidak mengazab kita tanpa dikirimnya wahyu kepada kita, diutus seorang rasul. Wa ma kunna mu'adzibina hatta da'a rasula. Tambah lagi nikmat Allah, disampai setelah diberi fasilitas hidup dengan segala fasilitas yang ada, makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, segala macamnya ini, ilmu, tidak cukup di situ. Allah pun mengutus rasul. Ini nikmat yang lebih besar lagi. Sehingga tahu kita mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Nikmat lagi. Ya. Maka, Allah kirim pada rasul. Ya, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alaihi hujjatun ba'da rusul. Ya. Wa kana Allah 'azizan hakima, surah An-Nisa ayat 165. Para rasul itulah yang mereka bergembira kabar petakut supaya tidak manusia punya alasan membantah untuk Allah, membantah Allah Subhanahu wa taala setelah dikirimnya rasul, setelah diutusnya rasul. Tadi ayat kita sebut wa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Jelaskan mana yang hak, mana yang batil. Bermanusia ini hidup dan mengeluarkan, bagaimana cara menikah, bagaimana cara menjaga anak, bagaimana cara bertetangga, bagaimana cara hidup bernegara, bagaimana cara menyelesaikan masalah hidup mereka yang ada pertengkaran, perselisihan, semua ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita bayangkan, nikmat Allah itu luar biasa. Coba renungkan sebentar, bagaimana luar biasa nikmat Allah kepada kita. Kita diciptakan berbeda dengan binatang, Allah ciptakan mereka berizki, persis itu selesai. Tapi kita tidak diberi petunjuk wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian al-khairatu min khalqihi fahada min waffaqahu bi fadlihi. Nah, pilihan dari makhluknya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah utus kepada kita. Ya. Allah yastafi minal malaikati rusulan min nas. Allah yang memilih dari malaikat seorang rasul ataupun dari manusia. Fahada min waffaqahu bi fadlihi. Lalu orang yang diberi taufik oleh Allah SWT mendapat kurnia dari Allah SWT disebabkan orang menerima petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Ini nikmat Allah lagi. Bukannya sekadar dikirim Rasul, tahu yang hakikat, tapi kita jadikan orang yang mau mengikuti hidayah yang dibawa oleh Rasul ini. Nikmat yang luar biasa lagi. Dijadikan kita sebagai seorang Muslim, seorang mukmin. Tidak seperti orang-orang yang membantah para Rasul, yang ingkar, yang kufur dengan Allah dan Rasulnya. Subhan, ini belum berbicara mulai nikmat dari semenjak kita diciptakan sampai kita apa meninggal. Belum rentet semua nikmat-nikmat ini, agar manusia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah petunjuki barang siapa memberi taufik dan karunia kepada Allah dari kepada petunjuk yang dibawa oleh para rasul itu. Ya. Baik. Hidayah Allah itu ada empat macam. Ada empat macam hidayah Allah. Hidayah amah. Hidayah amah ini untuk semua makhluk. Bukan hanya manusia, tapi juga binatang. Apa bentuknya hidayah itu? Yaitu ini. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ini firman Allah surat Thaha. Yang tadi juga firman Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada. Ya. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Ia berkata, Rabbuna, Tuhan kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu itu penciptaannya dan kemudian diberi petunjuk. Ini a'ta kulla syai'in suratahu allati la yastabihu fiha bighairihi. Pertama dalam bentuk cipta, di mana Allah telah menciptakan makhluk ini memiliki bentuk-bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Ya, walaupun serupa tapi tidak sama. Coba kalau bentuk ini sama saja bentuk manusia ini, atau sama aja bentuk makhluk ini, kan dibedakan mana bentuk kucing, mana bentuk kambing. Ya, beda kan? Allah beda-bedakan semua. Antum aja sekarang disuruh gambar, pokoknya bentuk nangka, buat 10 bentuk nangka, suruh antum gambar, bisa enggak? Dan lonjong pendek udah, 5 aja keluar gambarnya kan? Allah Subhanahu wa taala lemah kayanya Allah Subhanahu wa taala berapa bentuk manusia ini antum? Bahkan yang disebut dengan sidik jari ini tidak satu pun di manusia yang sama. Tidak satu pun manusia yang sama. Ya. Nah, jadi dari rupa juga berbeda-beda. Ya, kemudian Allah beri anggota badan, ya, dan segala fasilitas-fasilitas lainnya, anggota tubuh yang lainnya, ya, beri kaki untuk berjalan, tangan untuk mengambil, lisan untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Ini sama antara kita dengan binatang. Masalah kalau petunjuk yang umum tadi yang kita sebutkan tadi, sebenarnya seperti seorang bayi tahu kemana dia makan. Kemudian juga bayi-bayi binatang juga begitu. Anak-anak binatang juga tahu kemana dia berlindung, kemana dia makan, apa makan minumnya, di mana tempat tinggalnya. Itu petunjuk Allah secara umum untuk kehidupannya, kehidupan makhluk ini. Jadi umpamanya ya tikus, dia nggak pernah cari makan yang makannya daging umpamanya. Allah tunjukkan apa makanannya dia. Setiap makhluk Allah tunjukkan apa makanannya dia, di mana dia mendapat makanannya, bagaimana hidupnya. Itu Allah sudah atur semua. Itu petunjuk yang umum, petunjuk untuk kehidupan mereka. Ya. Kemudian petunjuk yang kedua, petunjuk bayan dilalah, yaitu petunjuk dalam bentuk penyampaian irsyad, tuntunan ke arah yang baik. Nah, ini orang yang berakal yang bisa begini. Itu enggak masuk binatang. Ini lebih khusus ini petunjuk ini. Orang berilmu memberikan arahan, enggak begini cara makan yang baik, ini cara makan yang baik. Ya, ini cara sholat, ibadah, ilmu, ini tuntunan. Ini tauhid, ini syirik, itu dijelaskan. Ini tuntunan. Itu hidayah. Hidayah yang kedua. Ya. Makanya hidayah ini yang tadi disebutkan yang dibawa oleh para rasul. Nah, kita menjadi orang dapat hidayah itu ini sebagai seorang muslim, tapi ada orang tidak mau mengambil hidayah itu. Wa amma samudu fahadainahum fastahabul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, kata Allah, kami beri petunjuk kepada mereka, mereka tidak suka, malah memilih hal yang sesat dari atas petunjuk. Ya. Allah tunjukkan kepada mereka ini syirik, jangan dilakukan, ya. Dan ini yang Allah sebutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim. Engkau benar-benar menunjuk kepada jalan lurus hai Muhammad. Itu petunjuk apa? Petunjuk-petunjuk hidayah dalam bentuk tuntunan ke arah yang baik. Perkataan, perbuatan, amal, i'tiqad, keyakinan. Itu hidayah. Ini enggak dimiliki oleh binatang, ini hanya untuk manusia. Kemudian hidayah yang ketiga, hidayah taufik wal ilham. Apa maksudnya? Hidayah yang membuat kita diberi Allah, kita hidayah untuk menerima keterangan yang disampaikan oleh para rasul, ilmu yang disampaikan oleh para ulama, membuat kita menerima. Ini hidayah lagi. Ini yang kita minta selalu, ihdinas siratal mustaqim, tunggu itu jalan yang lurus. Kalau hidayah tadi itu umum, dimiliki para rasul, tapi untuk semua orang. Tapi ada orang menerima yang tidak. Nah, yang menerima ini hidayah yang ketiga. Hidayah taufik namanya. Hidayah taufik. Hidayah taufik ini tidak miliki oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Subhanahu wa taala dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, innaka la tahdi. man ahbata. Engkau tidak akan bisa menunjuk orang yang kau cintai sekalipun. Nah, hidayah ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah yang pertama umum, binatang pun mengikuti bagaimana proses hidup mereka, bagaimana mereka makan, bagaimana mereka menikah, bagaimana mereka berkembang biak, itu semua manusia dan binatang semuanya. Hidayah umum. Kan ada empat tadi disebutkan. Yang kedua hidayah apa? Ilmu, bayan, irsyad, tuntunan. Ini dimiliki oleh para rasul dan para ulama. Hidayah ketiga adalah menerima, kita dibukanya hati kita untuk menerima hidayah yang dibawa oleh para rasul itu. Ini hidayah yang ketiga. Ini hanya Allah yang membuka. Ini nikmat Allah. Khusus bagi orang yang beriman saja. Dibukakan hatinya, itu hidayah taufik, ya, dan ilham. Maka oleh itu Allah sebut, Allah yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Allah menyesatkan siapa yang kehendaki dan diberi petunjuk siapa yang ia kehendaki. Nah. Kemudian bagaimanapun sungguh-sungguhnya seorang nabi ingin menyediakan hidayah, kalau Allah tidak membuka hatinya dengan taufiknya, fadl, keutamaan yang diberi Allah, dia tidak bisa menerima hidayah petunjuk yang dibawa oleh para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 37, intahris ala hudahum. Sekalipun engkau bersungguh-sungguh ingin mereka mendapat petunjuk, fa innallaha la yahdi man yudil. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang sesatkan. Nah. Maka oleh sebab itulah Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah menyebutkan, may yahdihillahu fala mudhillalah. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah SWT tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang Allah sesatkan tidak akan bisa memberi petunjuk, siapapun tidak bisa memberi petunjuk. Ini petunjuk yang huda yang ke hidayah yang ketiga. Yang keempat, hidayah masuk surga. Ya, hidayah ilal jannah awin nar. Apabila calon-calon penghuninya digiring ke surga dan neraka, diberi petunjuk. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Sesungguhnya orang beriman dan amal saleh, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah beri petunjuk mereka dengan iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Yang mengalir di tengah-tengah mereka sungai di dalam surga yang penuh nikmat. Ya. Makanya ketika orang-orang mukmin masuk surga, dia memuji Allah, alhamdulillahi hadana li hadza. Segala puji Allah yang telah menunjuk kita untuk masuk surga. Ya. Taib. Wa adalla man khazalahu bi adlihi. Lalu ada yang disesatkan. Kalau tadi yang dapat hidayah, ada yang disesatkan Allah. Kenapa Allah sesatkan? Nah, karena keadilan dari Allah dan hikmah dari Allah. Maka adanya iblis, ada pengikut iblis. Kenapa? Ada hikmah di balik itu. Dan Allah Maha tahu siapa yang sesat, siapa yang mau mendapat petunjuk. Makanya ya, Allah sesatkan, hidayah itu hanya di tangan Allah tadi. Allah sesatkan siapa yang kehendaki, karena ada hikmah di balik itu. Ya. Maka dia menjadi orang yang hina di dunia dan di akhirat. Tapi itu keadilan Allah yang diberikan Allah kepada dia. Kenapa? Nah, karena dia berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan dalam firman surah Az-Zumar ayat 3, "Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar." Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang mendustakan kebenaran atau pembohong, kaffar lagi kufur. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tadi yang kita sebutkan, yudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha. Allah menyesatkan siapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki. Ya. Tetapi Allah menyesatkan seseorang itu berdasarkan sebab yang dia lakukan juga. Falamma zaahu azaqallahu qulubahum. Tatkala mereka melenceng, ya Allah sesatkan hati mereka. Kemudian ini bermasalah dengan takdir juga, berhubungan masalah ini sebetulnya. Maka ada namanya fadl, keutamaan. Fadl itulah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki atas kemuliaan yang Allah berikan kepada dia. Tapi kalau masalah sebab untuk petunjuk secara persisitas untuk mengambil petunjuk, semua makhluk diberi sama oleh Allah. Allah tidak menzalimi siapapun. Maka kalau orang tidak memiliki fasilitas untuk mengambil petunjuk, seperti mamanya orang yang gila, kan tidak dibebani Allah SWT. Orang ketidur, orang tidur, kan enggak. Anak kecil, kan enggak dihisap oleh Allah SWT. Karena dia belum memiliki fasilitas. Tetapi bagaimana memahami masalah ini? Karena orang-orang, kenapa Allah sesatkan si pulang? Allah sesatkan karena dia berhak untuk disesatkan. Karena keadilan Allah SWT dia. Ya. Salah satu contoh sebutkan pemanya. Seandainya seorang memiliki toko. Ya. Ada dua karyawan. Sama pekerjaannya, ya. Tapi berbeda pola kerja masing-masing. Yang satu dikasih gaji oleh dia, gajinya sama ini, gajinya sama, sama-sama 500 ribu umpamanya satu minggu. Sama digaji. Namun yang lain dikasih bonus. Ini yang fadl. Nah, kalau orang yang menyewa ini dikatakan zalim, kalau kerja sama, waktu sama kerja, satu dikasih gaji 500, satu dikasih 400, baru zalim. Tapi hak mereka masing-masing Allah penuhi. Kepada makhluk Allah beri hak mereka. Begitu pula contohnya tadi, di mana seorang penyewa tadi bekerja 5 jam, gaji 500 ribu, sama siapapun yang bekerja segitu digaji. Tetapi ada yang bekerjanya lebih baik, lebih disiplin, hasil kerjanya lebih bagus, dibesi bonus. Nah, hidayah ini yang fadl. Ini yang bonus namanya fadl. Karunia Allah yang Allah berikan. Maka Allah yu'ti fadl lima yasha. Karunia ini yang Allah berikan pada siapa yang Allah kehendaki. Berdasarkan ilmu dan hikmah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ketika karunia itu Allah berikan kepada kita. Allah tidak menzalimi orang kafir, sedikit pun tidak menzalimi, karena mereka untuk mendapatkan petunjuk itu hak mereka Allah penuh. Sama antara kita dengan dia, mereka semua. Hidayah, akal, sebab menuntut sama semua. Nah, di sini letak kesyukuran kita. Maka kalau orang sadar bagaimana dia mendapat hidayah, maka dia sebetulnya dia sangat bersyukur penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyaknya orang cerdas, profesor, mengetahui rumus-rumus fisika yang begitu sulit-sulit, tapi dia tidak bisa memahami masalah kalimat la ilaha illallah. Jadi keimanan itu tidak diperoleh dengan apa? Kecerdasan. Iman itu tidak diperoleh dengan kekayaan, tapi dengan karunia Allah. Bukan dengan ilmu yang tinggi juga. Banyak orang profesor, tapi dia tidak yakin, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum lihat banyak orang kafir, pintar membuat macam-macam HP, komputer, macam-macam yang begitu sulit sekali ilmunya. Paham dia. Tetapi kenapa dia memahami petunjuk sangat susah? Karena memang petunjuk itu enggak diraih dengan kecerdasan. Bukan dengan kedudukan dan kekayaan. Tapi dengan hidayah dari Allah. Walaupun orang tuanya nabi, belum tentu anaknya dapat hidayah. Walaupun anaknya nabi, belum tentu orang tuanya juga dapat hidayah. Enggak ada hubungan di situ kekeluargaan, semuanya murni hidayah dari Allah. Dari Allah. Nabi Nuh, anaknya tidak beriman, padahal orang tuanya nabi. Ibrahim, anaknya nabi, orang tua Ibrahim, anaknya nabi, orang tuanya istri dan suami. Tidak, jangan karena beristri ustaz akan bisa masuk surga, belum tentu. Semua dengan amalan iman masing-masing. Buktinya, Fir'aun istrinya apa? Ahli surga. Buktinya, istri Nabi Nuh tidak beriman, padahal suaminya Nabi. Istri Nabi Lut tidak beriman, padahal suaminya Nabi. Jadi hidayah itu murni di tangan Allah SWT. Maka sadari itu ya. Maka kalau antum menyadari itu adalah nikmat yang Allah besar dari segala nikmat Allah beri kepada antum, ini menuntut untuk disyukuri. Karena betapa banyak orang sudah mendapat hidayah justru menjadi kafir balik, murtad. Artinya apa? Kalau antum tidak syukuri nikmat yang ini, ya itu. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum. Nah, ini nikmat hidayah ini harus dijaga. Kalau orang tidak jaga, tidak syukuri, gimana menjaga nikmat dan syukur nikmat hidayah ini? Di itu dipertahankan. Bagaimana mempertahankannya? Dengan ilmu. Mengetahui, selalu dipupuk keyakinan yang telah Allah beri kepada antum. Ilmu, amal, terus ditingkatkan. Maka banyak orang sudah beriman dan berilmu, kadang-kadang ketika itu tidak disyukuri oleh dia dalam bentuk nyata dalam amalnya, tidak digali hidayah ini sebanyak-banyak oleh dia agar teguh dia dalam hidayah itu, maka hidayah itu lepas dari tangannya. Ini yang selalu kita mohon kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, teguhkan saya dalam kebenaran yang telah Engkau jadikan aku dalamnya ya Allah. Karena di menuntut hidayah dalam doa ini ada dua. Imma ditujukan kepada hidayah, bisa kita sudah masuk Islam, kenapa minta hidayah lagi? Karena dalam Islam itu pun banyak pemahaman-pemahaman, kita bentuk hidayah yang benar, pemahaman yang dapat hidayah kita. Kemudian apalagi? Agar kita telah berada dalam hidayah itu tetap dipertahankan sampai kita mati. Allah teguhkan kita istiqomah dalam hidayah itu. Jadi perkara bukan hanya sekadar mendapat hidayah, yang lebih penting adalah mempertahankan hidayah itu. Jangan setelah umur begitu panjang kita berada dalam hidayah, hampir-hampir saat mau meninggal sudah keluar dari hidayah. Sebenarnya kata Rasulullah sebutkan, ya, dalam hadis maksudnya itu, wa inna hadakum la ya'malu bima amali ahli jannah. Seseorang beramal dengan ahli surga, sampai jaraknya dengan surga itu hanya tinggal satu hasta saja. Spesifiku alil kitab, fayakmulu bi ahli nar. Lalu dia didului oleh catatan takdirnya, dia beramal dengan amal ahli neraka, fayadukhuluha. Lalu dia masuk neraka. Jadi ikhwan, di sini yang perlu ditekankan adalah masalah apa? Istiqomah di atas hidayah tadi. Bukan sekadar memperoleh hidayah saja, kita sudah sebutkan tadi. Ya, hidayah itu tidak bisa diraih dengan berbagai kekuatan-kekuatan apapun kecuali hanya dengan izin Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita mendapat hidayah ini, Allah pun mempertaruhkan kepada kita, mau menjamin enggak nikmat yang telah ajaga enggak? Bagaimana menjaganya? Nah, itulah. Jadi bukan hanya sekadar mendapat hidayah, tapi tetap hidayah itu tergenggam sampai akhir dari hidup kita. Itu yang disebut dengan istilah agama istiqomah, ya, di dalam hidayah itu. Taib, panjang nih ya, tinggal 5 menit lagi. Jadi orang disesatkan karena ya, hikmah dan juga keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tidak menzalimi sedikit pun hamba-hambanya, ya, karena Allah sebutkan, ya, dalam firman-Nya, ya, dzalika bima qaddamat yadaka wa anallahu laisa bidzallamil abid. Itu adalah balasan yang telah dilakukan oleh kedua tanganmu. Allah tidak pernah menzalimi seorang hamba pun. Wa ma rabbuka bidzallamil abid, ya. Dan la yadhillu rabbuka ahada. Tuhanmu enggak pernah menzalimi seorang pun dari makhluknya. Ya. Kemudian wa yusarrul mu'minin liyusra. Orang-orang beriman Allah mudahkan dia untuk hal-hal yang baik-baik. Allah mudahkan dia meraih petunjuk, Allah mudahkan dia mengenal kebenaran itu. Ya, ini yang disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, fa amman a'ta wattaqa, adapun orang yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, percaya dengan surga, fa sanuyassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan dia untuk segala hal yang baik. Tapi bila dia membangkang, wa amman membakhil wastagna, adapun orang yang bakhil, wastagna, sombong dia, wa kadzdzaba bil husna, enggak percaya dengan surga, fasa'in yassiruhu lil usra, Allah mudahkan dia untuk perkara-perkara yang sulit. Nah, ini jadi sebab kita mendapat hidayah itu adalah dengan mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mudahkan kita ke arah-arah yang lebih baik. Wasada wasara sudurum lidzikra, Allah buka dada mereka untuk petunjuk. Nah, ini juga nikmat Allah semua. Karena ada orang yang melihat ajar Islam itu sempit dadanya. Melihat orang berjenggot sempit dadanya. Melihat orang pakai cadar sempit dadanya, napasnya sesak. Maka pertanyakan, ya, maka Allah katakan, apa man syarahallahu sadrul Islam? Orang yang Allah buntang buka dadanya, tenang terbuka dadanya untuk Islam. Ada orang yang, yaitu sempit dadanya untuk Islam, ya. Sebenarnya Allah sebutkan, faman yuridillahu yahdihi yashrah sadrahu lil Islam. Orang yang barang siapa yang Allah inginkan dia beri petunjuk, Allah buka dadanya, lapangkan dadanya untuk Islam. Wa may yuridillahu, orang yang ingin Allah sesatkan, yaj'al sadrahu dayyikan haraja, Allah jadikan dadanya sempit harajan, kesal sekali. Ka'annama yas'adu sama, seakan-akan dia itu naik ke langit. Sesak dadanya. Itu ciri-ciri bagaimana hidayah, bagaimana dhalalah. Untuk mendeteksi diri kita ini atas hidayah atau tidaknya, sudah begitu sudah. Senang gak melihat orang baca Al-Quran? Senang gak melihat orang menjalankan ajaran agama? Kalau dada kita sempit melihat orang-orang menjalankan ajaran Rasulullah SAW, itu antum ala dhalalah. Ini ayat Al-Quran. Sempit dadanya itu. Dongkol dia melihat orang-orang menjalankan ajaran Islam. Ini musibah besar ya. Kan ada orang begitu. Ya kan? Sedikit yang disalahkan ajaran Islam, sedikit yang disalahkan Islam. Sempit sekali dadanya. Ya, benci sangat dia pada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka apa man syarah Allah sadar lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Maka orang yang Allah buka dadanya untuk Islam itu, itulah orang berada di atas cahaya Rabb-nya. Wailul qasiyati qulubuhum. Neraka wail bagi orang yang hatinya kasar. Qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ketika diingatkan kepada ajaran Allah, dongkol hatinya itu luar biasa. Ulaika fi dhalalin mubin. Itulah mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Hari-hari ini banyak orang-orang seperti ini kita lihat ya. Dongkolnya kepada umat Islam itu luar biasa. Bencinya, pokoknya kata-katanya selalu memojokkan umat Islam dan Islam dan ajar Islam, ya. Ya. Maka ini deteksi yang beliau sebutkan, ada orang yang hatinya itu sempit sekali ya. Maka apa amanu billahi bil asnati mutaqiqina, maka mereka beriman dengan Allah dengan lisan mereka diucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wa biqulub mukhlishin, dan ketika mengucapkan kalimat itu betul diyakini dengan hati dengan penuh ikhlas, bukan karena ingin dipuji. Wa bima atatum bihi rusuluhu wa kutubu amilin, dan mereka mengamalkan apa yang dibawa oleh rasul kepada mereka ya, dan kitab-kitab suci mereka amalkan. Wa ta'allamu ma 'allamahum, mereka mempelajari apa yang agama haddalahum, dan berhenti dari batasan yang Allah suruh berhenti. Jadi tidak melewati batas-batasan. Ini enggak boleh, enggak mereka tidak melewati gitu. Nanti mereka betul taat dengan apa yang dibawa Rasulullah SAW dan apa yang diturunkan Allah dalam kitab sucinya. Ya, mereka mempelajarinya. Ini disebutkan wa ta'allamu ma 'allam, mempelajari. Bagaimana orang bisa mengamalkan Allah kalau dia tidak mempelajari? Bagaimana orang bisa mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah kalau dia tidak mempelajari? Ya. Wafaqu inda waqafu, dan mereka berhenti sampai di batasan yang Allah batasi di situ ya. Wastaghnu mimma ahala lahum amma haram alaihim, mereka mencukupkan diri mereka dengan apa yang Allah halalkan ya dari apa yang diharamkan atas mereka ya, tidak melewati ya hal-hal yang dihalalkan sampai mereka memainnya ya, artinya mencukupkan yang halal tidak mencari yang haram. Ini sehari-hari ini bagi orang malah yang haram tidak tersisa, yang halal ya. Dia punya prinsip ini, yang halal aja sulit apalagi yang haram. Para Allah memudahkan yang halal dan menyulitkan yang haram. Tapi dia punya filsafat oleh dari berikan oleh setan, yang halal saja sudah sulit apalagi yang haram katanya. Maka akhirnya yang haram habis, yang halal banyak tersisa. Taib. Amma ba. Ini ada pemberikutnya. Ini kata-kata berikutnya ini kita berjanji ingin, ini masih panjang mukadimahnya. Ya. Masya Allah. Masih panjang. Baik. Karena waktu udah habis, insya Allah kita akan lanjutkan mukadimah ini. Jadi kita mau masuk ke topik langsung pada akidah. Insya Allah kita lanjutkan mukadimah. Amma ba'du. A'anallahu wa iyyaka ala ri'ayati wa da'ihi wa hifdha ma'auda'ana min syara'ihi. Kita berhenti dulu di sini, sudah jam 7. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.